Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'ad. Ayat yang ke-142. Qala Allah Ta'ala. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qulillahi al-masyriq wal-maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sayaqulu as-sufaha. Masyarahimahullahu ta'ala menyebutkan tiga faedah dari sin pada sayaqul sufaha. Yang pertama, sin itanfis. Jadi bermana akan datang. Ketika fil mudhari kemasukan sin maka bermana mustaqbal. Hukum asalnya mudhari bisa bermana hadir, bisa mustaqbal. Ketika kemasukan sin maka bermana akan datang, mustaqbal. Yang kedua, tabarakallah ta'ala memberikan faedah tahqiq wuku'un syai'. Dipastikannya terjadi sesuatu yang disebutkan. Saya qulu berarti yang pertama itu akan. Yang kedua, mesti akan terjadi ini. Saya qulu mereka akan berkata. Mesti akan mereka akan berkata. Yang ketiga, tufid qurb. Ya qurbu hadza syai'. Ya, perkataan mereka ini tidak akan jauh waktunya. Ini sebentar lagi mereka berkata. Ya, sebentar lagi mereka pasti akan berkata. Siapa yang berkata? As-sufaha. Ya, orang-orang yang safih. Disebutkan dalam tafsir yang lain, Ibnu Katsir, Qurtubi dan lainnya, mereka adalah, sebagian nukil mereka adalah Yahud. Sebagian menyatakan, ya mereka adalah musyrikul Arab. Dan sebagian menyatakan, sufah di sini, yakni al-munafiqun, para orang munafiqin. Nah, sayaqulu sufaha minan nas, akan berkata orang-orang yang bodoh, orang yang dungu dari manusia. Ma wallahum, apa yang telah memalingkan mereka ini kaum muslimin. An kiblatihim, dari kiblat mereka. Ada tikanu alaiha, yang dulu mereka menghadap kepadanya. Yang dulu mereka mengarah suatu mereka kepada kiblat tersebut. Ya, yakni Baitul Maqdis. Kata saya rahimahullahu ta'ala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam awal mula datang ke Madinah, beliau salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Selama 16 bulan atau 17 bulan beliau salat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian salat itu diperintah untuk menghadap Ka'bah. Ketika ada perintah untuk menghadap Ka'bah, ya mereka-mereka para sufaha mempertanyakan dengan menyatakan apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat yang dulu mereka yang menghadapnya. Maka membantah mereka dengan menyatakan qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah milik Allah lah al-masyriq wal maghrib, timur dan barat. Di sini ada faidah hasab. Lillahi khabar muqaddam. Taqdim ma haqquhu at-takhir yufidul hasab. Ini hanya milik Allah lah timur dan barat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala yang mengarahkan hambanya. Ya, kemana yang Allah inginkan. Kadang disuruh menghadap ke timur, kadang ke barat, kadang ke Baitul Maqdis, kadang ke Ka'bah. Karena semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ila siratul mustaqim. Ke jalan yang lurus. Syarahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faedah, kita baca sebagiannya. Yang pertama kata beliau rahimahullah, yaitu ini menunjukkan ilmillahi subhanahu wa ta'ala bima sayakun. Ya, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang akan terjadi. Ini bantahan buat Qadariyah. Qudratul Qadariyah yang menyatakan innal amra unuf. Allah subhanahu wa ta'ala alima ma kana ma yakunu. Di antara di sini saya kuru, yakni Allah mengetahui apa yang akan mereka katakan. Allah mengetahui apa yang mereka akan mengucapkan. Saya kudus sufahau. Ma wallahum an kiblatim latikanu alaiha. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala muhayatun mikul syai. Ya. Adimallahu makan. Wa ma yakunu. Wa ma lam yakun. Law kana kaifa yakunu. Yang kedua adalah tahakkuku wuku'i khabarillah yang sebazal. Ya, dipastikannya terjadi apa yang Allah beritakan. Ketika Allah beritakan sesuatu, dipastikan akan terjadi. Dipastikan akan terjadi. Di sini ketika Allah menerangkan, memberitakan bahwa akan ada orang-orang safih, akan ada para sufaha yang mempertanyakan kenapa Rasul berpindah kiblat, terjadi. Apa yang diberitakan Allah subhanahu wa ta'ala. Munculnya orang-orang yang berkata demikian. Yang ketiga, man i'tarada 'ala hukmillahi fa huwa safih. Semua orang, siapapun dia yang menentang hukum Allah, maka dia adalah safih. Ya, orang yang menentang hukum Allah ada seorang yang dungu. Seorang yang sangat bodoh. Di antaranya i'tirad yang dilakukan mereka. Menentang, mempertanyakan kenapa Nabi Muhammad SAW berpindah dari menghadap Baitul Maqdis ke Ka'bah. Yang berikutnya dari rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan tasliyah. Ya, hiburan untuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dari mana? Dari sisi mana gitu, hiburan di sini maksudkan adalah yang Allah beritakan. Bahwasanya orang-orang yang berkata demikian, orang-orang yang berbuat demikian, orang-orang yang mempertanyakan demikian, itu hanyalah orang safih. Ini adalah tasliyah. Jadi jangan heraukan mereka. Mereka adalah orang-orang yang safih. Yang mempertanyakan kenapa Rasulullah SAW pindah ke kiblat, ini adalah safih. Sehingga ini adalah tasliyah, hiburan bagi Nabi dan para sahabatnya. Berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat ini juga menunjukkan ilamul mar'i bima yatawakwa' an yakuna yasta'idalah. Ia mengabarkan kepada seseorang, memberitakan kepada dia sesuatu yang dimungkinkan terjadi, sehingga dia pun bersiap-siap untuk menerimanya. Berita Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, sayaqulu sufaha'u minan nas, ini memberitakan ya akan adanya orang-orang semisal demikian, sehingga bersiap-siap. Demikian juga seperti kata Allah rahimahullah perbuatan Rasul kepada Mu'ad bin Jabal. Ketika mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata tentang Ahlul Yaman, innaka ta'ati qauman min ahli kitab. Ya, sehingga dikhawatirkan dimungkinkan akan terjadi penerbatan karena mereka Ahlul Kitab, sehingga bersiap-siap. Ia mengabarkan kepada seorang sesuatu yang dimungkinkan terjadi agar dia bersiap-siap. Berikutnya, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil masyriq wal maghrib. Ia menunjukkan umum mulkillah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kepemilikannya meliputi sesuatu. Masyriq dan maghrib hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya adalah benda milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia yang boleh sebutkan rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, anil hidayah bijadillah subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim. Ini menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir yang boleh sebutkan, di antara yang boleh sebutkan, kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan as-sana ada hadil ummah, pujian, sanjungan dari Allah untuk umat ini. Pujian, sanjungan Allah dari yang Allah sebutkan dalam ayat kepada umat ini, yaitu apa? Allah sanjung mereka, Allah puji mereka, bahwa mereka adalah umat yang di atas siratul mustaqim. Yahdi man yasha ila siratul mustaqim. Ini pujian dari Allah kepada umat ini, bahwa mereka di atas jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Masyaallah.